Kuhaturkan kepadamu ya Nabi. Dengan ketulusan engkau datang membawa petunjuk kebaikan bagi umatmu. Semua manusia bersatu karena kerendahan hatimu. Terima kasih.